Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، حاضرين قوم مسلمين rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menjadikan kita sebagai muslimin, menjadikan kita sebagai orang-orang yang beragama Islam. Ini nikmat yang besar, karena nikmat ini menyelamatkan seseorang dari dosa yang mengekalkannya dalam neraka. Dengan seorang mendapatkan hidayatun ilal Islam, maka dia terselamatkan dari dosa kesyirikan dan dari dosa kekufuran. Di mana dosa kesyirikan dan kekufuran itu yukhliduhu finnar, menyebabkan kekalnya dia dalam neraka. Maka wajib bagi kita semuanya bersyukur kepada Allah Azza wa Jal atas nikmat al-Islam ini. Kemudian ayo kaum muslimin, setelah kita bersyukur dengan nikmatul Islam, maka kita pun harus bersyukur nikmat hidayah fil Islam, mendapatkan hidayah di saat kita telah berislam. Karena yang namanya hidayah, hidayatan, hidayah itu ada dua. Hidayah yang pertama, hidayah seorang masuk dalam Islam, yang disebut dengan bahasa Arab hidayatun ilal Islam, hidayah menuju Islam, yakni mereka-mereka yang tadinya non muslim kemudian masuk ke dalam Islam dengan mendapatkan taufik, mengucapkan syahadatain, melakukan rukun Islam dan memenuhi rukun iman. Tatkala orang tersebut sudah masuk ke dalam al-Islam, dia pun tetap diwajibkan memohon petunjuk, diwajibkan mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kepada kami jalan yang lurus, setiap hari pada setiap solatnya. Karena doa ini terdapat dalam rukun solat, yakni dalam surat al-Fatihah. Rasul mengatakan, man lam yaqla salata man lam yaqra bi fatihatil kitab, tidak ada solat bagi orang yang tidak membaca al-Fatihah. Maka wajib bagi dia berdoa kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kepada kami jalan yang lurus. Walaupun dia telah muslim, walaupun dia telah mengenal tauhid, walaupun dia telah mengenal sunnah, tetap wajib meminta hidayah dan hidayah. Hidayah ini kaum muslimin adalah petunjuk supaya kita bisa berislam dengan yang benar. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, umat manusia wahai kaum muslimin. Menginginkan diri mereka di atas kebenaran. Dan bahkan hampir semua orang, bisa dipastikan bahkan, menyangka dirinya di atas kebenaran. Dan tidak ada satupun orang yang mengaku dirinya di atas kesesatan. Semua orang mengaku, sayalah yang benar, sayalah yang di atas siratul mustaqim, sayalah yang hak, sayalah, begitu seterusnya. Semua orang mengaku-ngaku. Dan kita pun seperti itu. Termasuk dari bagian mereka-mereka yang mengaku-ngaku. Maka Allah Azza wa Jalla wa kaum muslimin menyebutkan dalam Al-Quran kepada siapapun orangnya yang mengaku dia di atas kebenaran, yang mengaku dia orangnya dicintai oleh Allah atau mencintai Allah, atau dia mengaku sebagai ahlul jannah sebagaimana al-Yahud dan Nasara. Mereka mengklaim bahwasanya yang akan masuk ke dalam al-jannah, la idhul jannah illa Yahudian au Nasara, au Hudan au Nasara. Tidak akan masuk ke dalam al-jannah, orang-orang Yahudi Nasara mengatakan, tidak akan masuk ke dalam al-jannah kecuali seorang yang Yahudi atau Nasara. Sampai mereka pun seperti itu. Maka Allah menuntut kepada kita, Qul hatu burhanakum in kuntum sadikin. Datangkanlah bukti-bukti kalian, bukti-bukti kebenaran-kebenaran ucapan-ucapan kalian. Hatu burhanakum, datangkan bukti kebenaran kalian. In kuntum sadikin, jikalau kalian adalah orang-orang yang benar dalam pengakuan kalian. Semua orang bisa mengaku. Bisa mengaku ya kaum muslimin karena dia punya mulut. Dan mulutnya dia bebas mengatakan apa. Tetapi di hadapan Allah, pengakuan belaka tidaklah diterima. Harus mendatangkan bukti bahwa dia adalah orang yang di atas kebenaran. Hadirin kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Disebutkan oleh Syekh Abdullah Al-Bukhari, "Laisa kullu man idda'a as-salafiyyata shadiqun fi da'wah." Sampai pun orang yang mengaku sebagai salafi, tidaklah semua orang yang mengaku sebagai salafi pasti benar pengakuannya. La, tidak. Sampai dia membuktikan dirinya betul-betul di atas dakwah salafiyah, di atas prinsip-prinsip dakwah salafiyah, barulah dia dikatakan betul-betul bisa dikatakan salafi di hadapan manusia dan di hadapan Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai kaum muslimin, kita ini mengaku sebagai muslim tapi tidak bisa mendatangkan bukti kebenaran Islam kita. Kita mengaku di atas sunnah, namun hanya sekedar pengakuan tanpa ilmu, tanpa bisa membuktikan benarkah kita seorang yang di atas sunnah. Kita mengaku berada di atas dakwah salafiyah, mengikuti Al-Quran wa sunnah dengan pemahaman as-salafus salih. Jangan sampai hal ini hanya di'ayah bila burhan, pengakuan saja tanpa adanya bukti. Maka hadirin kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pada kesempatan sore hari ini, kita akan bacakan keterangan dari Syekh Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari dalam kitab Mahiya Salafiyah, tentang ciri dan tanda-tanda seorang yang mengikuti manhajus salaf, agar supaya kita betul-betul berada di atas dakwah salafiyah ini, bukan hanya sekedar pengakuan belaka. Berkata para ulama tentang pengakuan belaka tanpa bukti. Kata beliau, "Wallah balabudda min al-bayyinat ala hadhihi ad-da'wa." Orang yang mengaku dia seorang salafi, demi Allah, kata beliau, harus dia mendatangkan bukti-buktinya. bahwa dia seorang betul-betul salafi. Wakam betapa banyak wa kaum muslimin zaman-zaman sekarang ini, orang-orang yang mengaku di atas dakwah salafiyah wa hum laysu minhum, dalam keadaan mereka itu bukan termasuk pengikut dakwah salafiyah. Banyak sekali wa kaum muslimin. Kata beliau, bukti-bukti itu di antaranya harus kita penuhi. Mimma yatadullu alayya dil kalimatil adhi kalimatul azimatu syarifatu min luzumil jama'ati samil jumi aljadati sawiyah idh naqra'u wa nasma'u ma yantasibu lis salafiyah zuran wa buhtana. Qala Abdullah Bukhari bila mengatakan, harus ada pembuktian secara ilmiah dan pembuktian secara amaliyah biluzumin jadati sawiyah, dengan kesungguh-sungguhan berpegang teguh di atas dakwah salafiyah itu. Kenapa demikian? Idh naqra'u wa nisma'u. Qala Abdullah Bukhari. Karena kita membaca, kita melihat, kita mendengar adanya orang-orang mayantasibu ila salafiyyati zuran buhtana. Ada orang yang menyandarkan dirinya kepada salafiyah. Saya seorang salafi. Saya seorang pengikut dakwah salafi. Saya di atas Al-Quran wa sunnah dengan pemahaman sahabat. Ternyata itu hanya sekedar zuran buhtana. Kebohongan dan kedustaan yang dia sendiri tidak bisa mendatangkan bukti akan kebenarannya. Hah? Maka ya kaum muslimin, wajib bagi kita untuk mengerti prinsip-prinsip yang ada dalam dakwah salafiyah. Kita ya kaum muslimin, mempelajari apa yang akan kita baca nanti, bukan sebagai pembuktian amaman nas fakat, sebagai pembuktian di depan manusia ini saya seorang salafi. Ini bukan ya kaum muslimin. Yang terpenting adalah di depan Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun di hadapan manusia ya kaum muslimin, selama kita di atas dakwah salafiyah, maka tidak perlu kau takut dengan apapun omongan manusia. Yang kita bawa di depan Allah subhanahu wa ta'ala, benarkah kita seorang yang mengikuti Nabi dengan para sahabatnya? Itu yang kita cari kaum muslimin. Itu yang akan kita inginkan sebagai bukti agar Allah Azza wa Jal menerima amalan saleh kita, menerima kita dan memasukkan kita ke dalam al-jannah, dan menjaga kita dari api neraka. Karena itu satu-satunya cara kita mengikuti jalan agar supaya selamat dari neraka dan masuk dalam al-jannah. Nabi kita menyatakan dalam hadis yang sahih, dalam banyak redaksi, dalam banyak riwayat, qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sataftariku ummati 'ala 73 firqah, kulluha fin-nar illa wahidah. Qila man hum ya Rasulullah? Qala man kana 'ala mithli ma ana 'al-yawma wa sahbi." Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Semuanya di neraka kecuali satu. Beliau ditanya, siapakah yang satu itu wahai Rasulullah? Qala, beliau menjawab, siapapun orangnya yang mengikutiku dan para sahabatku hari ini. Maka ya kaum muslimin, kita ingin masuk ke dalam surga, kita ingin selamat dari api neraka, tentunya kita mari buktikan kesungguhan kita bahwa kita betul-betul di atas dakwah ma ana alaihi wa masabi, sebuah dakwah yang aku dan para sahabatku di atasnya. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah ada suara, jadi tidak begitu keras. Tapi yang tadi bisa didengar suaranya? Sayang. Alhamdulillah. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Qala Syekh Abdullah Al-Bukhari dalam kitab beliau, Ma hiya salafiyah, pada bab yang kelima, nuqtatul khamisatu, dzikru ba'di simatin wa ma'alim manhaj salafi awis salafiyah. Berkata Syekh Abdullah Al-Bukhari, bab yang kelima tentang penyebutan sebagian beberapa sifat-sifat dan tanda-tanda yang dimiliki oleh seorang yang di atas dakwah salafiyah. Hadirin kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Qala Syekh, beliau menyebutkan ada 10 tanda. Ada 10 tanda yang wajib bagi setiap kita memilikinya agar supaya kita termasuk di antara orang-orang yang berada betul-betul di atas dakwah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Qala Syekh, taqarrara mimma madha anna as-salafiyyata hiya siratul mustaqim. Telah lewat pembahasannya. Kapan telah lewat? Di halaman sebelumnya. Ya. Antum sudah baca belum ini kitab dari halaman depan? Telah lewat. Telah lewat ini pembahasannya, besok insyaallah di Kendal. Ha? Mengapa harus salafi? Insyaallah besok di Kendal pembahasannya. Ya, tentang materi satu kitab ini. Di sana insyaallah. Mengapa harus salafi? Jawabannya di pertemuan besok hari. Kita masuk sekarang ini pertemuan yang menyebutkan tentang bahwa dakwah salafiyah adalah siratul mustaqim, jalan yang lurus. Man salakaha naja. Barang siapa yang menempuh dakwah salafiyah, menempuh siratul mustaqim, maka dia akan sukses dan selamat. Wa man tarakaha dalla wa ghawa. Barang siapa yang meninggalkan dakwah salafiyah, berarti dia sesat dan akan hilang dari kebenaran. Wal'iyadu billah. Lidah, oleh karena ini, lihadihil manhajil mubaraki, walihadi da'watil mubarakati, jumlatun kabiratun minal mazaya wasimatil barizati. Dakwah ini, dakwah yang besar ini, dakwahnya Rasul ini, memiliki tanda-tanda dan sifat-sifat yang harus dimiliki oleh kita. Wahia bikhtisar, secara ringkas kala syekh, adalah simatun wa ma'alimu da'wati wa manhajin nabawi. Apa yang akan kita tuliskan di sini adalah tentang ciri dan tanda-tanda dakwahnya Rasulullah Muhammad alaihi salatu wassalam, yang beliau ringkas pada 10 poin yang disampaikan dalam kitab ini. Al-awwal atau awwalan, yang pertama. Uktub barakallahu fikum, tulis oleh antum jika lo bisa menulis karena tidak ada cahaya. Ya. Ya, kalau tidak menulis di buku, menulis di hati masing-masing dengan dihafal. Ya. Antum kan biasa ngaji tidak bawa buku seperti Imam Bukhari